Katonyo adik lai kamanunggu, katonyo adik lai kamananti, nyatonyo hanyo babilang hari, adik lah mikir janji. Nyatonyo hanyo babilang hari, adik lah mikir janji. Aduh rasa picayo mendengar kabar jo barito diturut adik karena minang iyo jo kato urang diturut adik karena minang iyo jo kato urang. Bangsai pemenang diri binasong angan yo mimpi yo denai adik babatin yo urang adik bacincin de bangsai pemenang diri binasong angan yo mimpi. Cincin de bangsa pemenang diri